نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد فرا حضرين رحمني ورحمكم الله. وها نحن الآن قد تركنا رمضان. Sesungguhnya zaman dan waktu yang kita impikan dan kita harapkan di waktu-waktu yang lalu, bulan Ramadan, sesungguhnya sekarang telah berlalu, telah meninggalkan kita dalam keadaan kita tidak mengetahui, dalam keadaan kita tidak bisa memastikan apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah kita selama Ramadan? Apakah Allah akan menerima ibadah puasa kita? Dan qiyamul lail serta sholat tarawih kita? Sementara dahulu salah seorang di antara mereka mengatakan, Wallahi lau alimtu annallaha taqabbala minni Mithqala habbati khardal latamannaitu al-maut. Demi Allah, kalau sesungguhnya aku mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dari aku amalanku, niscaya aku akan berangan-angan dan bermimpi untuk datang ajal menjemputku. Demikian lisyiddati khawfihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah yakul fi kitabihil karim, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Demi Allah, mereka atau dia tidaklah mengatakan ucapan seperti ini melainkan dari rasa takut yang ada pada mereka, karena sesungguhnya tidak ada yang menjamin siapa yang akan bisa dipastikan bahwa amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hanyalah Allah akan menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada di antara kita yang bisa mentazkiyah. Tidak ada dari kita yang bisa menjamin dirinya termasuk dari orang-orang yang bertakwa, hak bertakwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, tidak mengherankan walaupun hari Id, hari raya kaum muslimin, hari di mana waktu untuk bersenang-senang, yaumul farah was surur, waktu fushah, waktu kita berbahagia kaum muslimin dan bergembira, walaupun jangan dilupakan di sana ada sebagian dari saudara-saudara kaum kita, kaum muslimin, yang mendapati hari Id ini dengan penuh kesusahan. Di antara mereka masih ada yang berjaga-jaga, tidak sempat untuk kemudian menikmati memakai baju baru ataupun pakaian yang indah. Mereka berjaga-jaga di perbatasan dalam rangka untuk memerangi orang-orang kufar. Sementara kita di sini dalam keadaan yang sangat lapang, mampu untuk kemudian kita bersenang-senang dengan keluarga kita. Sementara mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan jihad fisabilillah. Para salaf, sebagian mereka atau bahkan mereka seluruhnya, ketika telah meninggalkan Ramadan, sebagian mereka bersedih. Wallahi di antara mereka, ketika berada pada tahun-tahun di bulan Ramadan, kanu yas'alunallah an yuballighahum Ramadan sittata ashhur. Dahulu mereka meminta kepada Allah untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan, agar mereka bisa mendapati Ramadan. Dalam keadaan mereka berdoa 6 bulan. Dan ketika Ramadan telah datang, kanu yas'alullah an yataqabbala minhum sittata ashhur. Mereka meminta kepada Allah untuk diterima amalan-amalan mereka setengah tahun 6 bulan. Ini halus salaf yang mereka telah Allah sebutkan melalui lisannya nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka adalah generasi terbaik umat ini. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian yang berikutnya tabi'in, dan yang berikutnya asbab tabi'in. Mereka semua para ulama ketika mendapati Ramadan telah berlalu, masing-masing merasa tidak mampu untuk kemudian menjamin bahwa amalan puasa dan ibadah qiyamul lail serta qiraatul Qur'an yang mereka lakukan selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengherankan di antara mereka ketika mengetahui kalau seandainya Allah menerima ibadah, amalan ibadah mereka, walaupun hanya amalan yang sedikit, maka dia akan berangan-angan untuk mendapatkan al-maut, karena dia bisa memastikan ketika Allah menerima amalan ibadahnya, dia termasuk dari hamba-hambanya yang bertakwa. Tetapi sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin, bahkan mereka apalagi kita, untuk kemudian amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yusti ba'duhum ba'dan bil istimrar 'ala ibadah. Dan mereka dahulu saling mewasiati dan saling menasihati satu dengan yang lainnya untuk kemudian terus beramal dan melakukan ketaatan. Sesungguhnya kita mengetahui mautimul ibadah wa mautimut ta'at la yanhasir fi Ramadan. Musim ibadah dan musim ketaatan tidak terbatas hanya pada Ramadan. Kita mengetahui rahmatullah wa maghfiratuhu la tantahi bi khuruji Ramadan. Kita mengetahui bahwa rahmat Allah dan ampunannya tidak terbatas dan tidak akan selesai dengan keluarnya Ramadan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Artinya, selama manusia dan jin tersebut masih ada ruh pada jasadnya, maka sepanjang masa tersebut kewajiban dan tugas dia untuk senantiasa beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di luar bulan Ramadan. Kita mengetahui sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. wa yaqul hal min mustaghfirin fa'afirlah wa hal min sa'ilin fa'utiyah wa hal min da'in fa'astajibalah. Ini berlaku sepanjang masa dan sepanjang malam, bukan hanya terbatas pada malam-malam Ramadan. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ketika beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, sembari mengucapkan, menyeru kepada hamba-hambanya, nida'un ilahi, adakah dari hamba-hambaku yang meminta ampun, yang niscaya aku akan ampuni, dan adakah dari hamba-hambaku yang meminta, niscaya aku akan beri, dan adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan jawab. Sesungguhnya panggilan ilahi ini berlaku sepanjang masa dan sepanjang malam. Tapi berapa banyak dari kaum muslimin, berapa banyak dari kita semua yang mau untuk kemudian merenung dan mempergunakan kesempatan malam ini, walaupun di luar bulan Ramadan, untuk kemudian kita memanggil atau kemudian kita menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita sebagai manusia hanya bisa berharap dan hanya bisa berdoa kepada Allah untuk kemudian menerima amalan kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, para hadirat rahimakumullah, ayuhan nisa, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam, para ummahat dan akhwat, di hari-hari ini dahulu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada muslimat, kepada kaum mukminat, memberikan wasiat khusus kepada kalangan wanita. Ayuhan nisa tasaddaqna fa inna ra'aytukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum perempuan, wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, melakukan ibadah, memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah termasuk penghuni neraka yang paling banyak. Dari sini kita mengetahui, dan dari hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang lainnya, di antaranya sabda beliau alaihi salatu wassalam, ma taraktum fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar terhadap kaum laki-laki dibandingkan fitnah kaum wanita. Dari sini kita mengetahui bahwa di antara sebab kerusakan, dan begitu pula sebaliknya, di antara sebab kebaikan umat ini tergantung pada umat wanitanya, pada kaum wanitanya. Kaum wanita memiliki peran yang besar dalam merusak umat ini ataupun dalam memperbaiki umat ini. Maka sadarilah, wahai ummahat dan akhwat, kalian dituntut untuk kemudian bisa bertakwa kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan terus ketakwaan ini ditingkatkan dan dipertahankan walaupun di luar bulan Ramadan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kaum wanita, di antara sebab-sebab mereka menjadi penghuni kebanyakan ahli neraka, fa'inna kunna tukfirna lan wa takfurna al-akhir. Karena mayoritas para wanita illa man rahimallah, kecuali orang-orang dan wanita yang Allah rahmati, kebanyakannya mereka banyak kemudian mengumpat atau tidak menerima, atau sering mencaci maki, atau sering menggibah, menjadikan lisannya sesuatu yang menjerumuskan dia kepada neraka, bahkan menjerumuskan umat kepada kejelekan. Watakfurna al-ashir. Dan kaum wanita, kebanyakan mereka, terutama para ummahat, takfurna al-ashir, kufur atas nikmat yang Allah berikan melalui para suaminya, tidak bersyukur atas apa yang telah para suaminya berikan melalui infak, entah itu secara lisanul hal atau lisanul maqam, ataupun enam, entah itu secara lisan yang jelas, ataupun keadaannya dan gerak-geriknya yang menunjukkan bahwa dia kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui para suaminya. Bukan berarti para suami kemudian bebas untuk memperlakukan wanita seenaknya, tidak. Tapi para ummahat, ketahuilah bahwa sesungguhnya para suami memiliki hak yang besar terhadap kalian semuanya, wahai ummahat dan para akhwat. Tidak mengherankan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, lau amartu ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ah antasjuda li zawjiha li'idami haqqihi alaiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya, disebabkan begitu besarnya hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh para ummahat dan para istri. Akhirnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di akhir penghujung khutbah kita ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan amalan-amalan kita diterima di sisinya. Wa aqulu ma sami'tu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.